Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabina Muhammadin wa anihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihin karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. إخوة الإسلام, kita lanjutkan kajian kita surat Al-Haqqah, masih ya. Allah berfirman di ayat yang ke-44, ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين أما منكم من أحد عنه حاجزين ولو تقول علينا. Dan kalaulah Muhammad تقول علينا, artinya berbohong atas kami, بعض الأقاويل, dengan nya sebagian kebohongan-kebohongan. Artinya, kalaulah Muhammad ya berbuat dusta atas kami atau membuat risalah yang tidak pernah kami wahyukan kepadanya, la akhadna minhu bil yamin, maka kami akan siksa ia dengan tangan kanan kami. Artinya, ya, kalian-kalian yang menganggap atau menyangka bahwa Muhammad ya telah berdusta atas Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian mengira Allah tidak mampu untuk mengadab Nabi Muhammad kalau ternyata ia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Allah mampu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala biarkan, bahkan Allah kokohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat-mukjizat, itu menunjukkan bahwasanya yang dibawa oleh Nabi Muhammad hak, benar. Allah tidak mungkin membiarkan Rasulullah SAW berdusta atas nama Allah. Tidak mungkin Allah membiarkan Rasulullah SAW ya di atas kesalahan. Banyak kan setiap kali Rasulullah berbuat kesalahan ditegur tidak oleh Allah? Ditegur. Ya. Contohnya Allah mengatakan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ya Muhammad berpaling dan bermuka masam hanya karena datang kepadanya seorang laki-laki yang buta. Ketika Rasulullah melakukan kesalahan ditegur oleh Allah. Allah juga berfirman, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak, hai nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan untukmu? Sini Allah menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah melakukan kesalahan-kesalahan langsung ditegur oleh Allah, mana mungkin Allah mendiamkan kesalahan kalau ternyata Rasulullah sallallahu berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini menunjukkan Al-Qur'an hak. Yang Rasulullah sampaikan kepada kita berupa risalah hak. Ikhwata Islam anzakumullah wa iyakum. Berkata Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala walau taqawwala 'alaina ay Muhammadun sallallahu alaihi wasallam law kana kama yaz'umuna muftariyan 'alaina fazada fi risalati aw naqasa minha aw qala shay'an min indi fanasabahu ilaina wa laysa kadhalik la'ajjalnahu bil 'uqubati walau taqawwala 'alaina. Artinya, kalaulah Muhammad itu seperti yang mereka kira bahwa ia berdusta dan berbohong atas nama kami, ya kalaulah Muhammad itu menambah-nambah risalah atau mengurang-nguranginya atau mengucapkan dari dirinya dan dinisbatkan kepada kami, pasti kami akan segerakan azab untuk dia. Ya. Walihada qal la akhadna minhu bil yamin. Ya kami akan siksa ia dengan yamin. Li'annaha ashaddu fil batash, karena kanan itu lebih kokoh jadi dalam mengadab. Atau maknanya, la akhadna bi yaminihi, kami ambil tangan kanannya Muhammad untuk kami siksa dia. Iya. Berarti atas penafsiran yang pertama, dan inilah yang masyhur, menunjukkan Allah mempunyai tangan. Dan kata Rasulullah SAW, kil wakil tayadaihi yamin, dan kedua tangan Allah itu kanan. Wajib kita imani, Pak. Ya. Tapi jangan dipikir-pikirin tangan Allah kayak gimana ya. Sebab kalau kita pikirkan, pasti yang kita bayangkan tangan kita sendiri, Pak. Orang Yahudi pernah datang ke Rasulullah SAW dan berkata, hadisnya diriwayatkan Muslim, wahai Muhammad, kami mendapatkan dalam Taurat bahwa kelak nanti Allah akan menyimpan tanah di satu jari, pepohonan di satu jari, air di satu jari. Ya, mendengar itu Rasulullah tertawa membenarkan. Orang Yahudi ini ya mengatakan, kami mendapatkan dalam Taurat Allah punya jari. Kelak pada hari kiamat itu Allah akan meletakkan apa? Tanah di satu jari, ya, pepohonan di satu jari. Ternyata Rasulullah membenarkan ucapan Yahudi itu. Lalu kenapa kemudian sebagian kaum muslimin ada yang menolak sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala? Dengan mengatakan, katanya mustahil Allah punya tangan. Sebab kalau punya tangan berarti Allah terdiri daripada apa? Jasad yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Kita katakan, ya karena masalahnya kamu membayangkan Allah seperti manusia. Iya, manusia betul terdiri daripada tubuh yang saling membutuhkan. Tapi kalau kita katakan laisa kamitsli syai, Allah tidak serupa dengan apa? Dengan sesuatu pun. Wa huwa samiul basir, dan dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Cukup. Imani saja Allah punya tangan, selesai. Dan tangan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Bagaimana bentuknya hanya Allah yang Maha tahu. Yang jelas Rasulullah mengatakan wakil tayadaihi yamin, kedua-dua tangan Allah itu kanan. Iya. Kita lanjutkan. La akhadna minhu bil yamin, maka kami akan segerakan siksa dia dengan keras. Thumma laqata'na minhul watin, kemudian kami akan putuskan urat lehernya itu. Iya, kalau memang ternyata Muhammad berdusta atas nama kami seperti yang kalian kira, kami akan lakukan seperti itu. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, dan di antara kalian pun tidak akan ada yang mampu untuk apa? Menghalang-halangi perbuatan itu dari kami. Di sini Allah seakan ingin ya mematahkan hujah-hujah mereka. Kamu-kamu yang menganggap Rasulullah berdusta, apakah kamu kira Allah tak kuasa untuk mengadab Nabi Muhammad? Kalau memang dia berdusta, Allah tidak akan biarkan ia berdusta. Tapi ketika Rasulullah menyampaikan yang hak, dan Allah pun membenarkan dengan mukjizatnya, bahkan Allah pun menolongnya dengan pembelaan, itu menunjukkan akan kebenaran risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan Rasulullah tidak mungkin dusta, Pak. Karena yang namanya nabi itu pasti sifatnya apa? Amanah. Padahal orang musyrikin sendiri ya sudah tahu kalau Rasulullah SAW sebelum diutus itu digelari apa? Al-Amin, yang sangat amanah. Ya, tapi kenapa kemudian ketika Rasulullah membawa risalah, maka Rasulullah dituduh berdusta? Anallah, ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kemudian Allah berfirman, wa innahu latadhkiratun lil muttaqin. Dan sesungguhnya ia, yaitu Al-Qur'an, la tadhkiratun lil muttaqin, ya sungguh sebagai peringatan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Fussilat ayat 44, qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa syifa wal ladzina la yu'minuna fi adhanihim waqru wa huwa 'alaihim 'ama. Katakan, Al-Qur'an untuk orang yang beriman itu sebagai hidayah dan penyembuh. Sedangkan orang-orang kafir yang tidak beriman, pada telinga-telinga mereka ada penutupnya dan mereka pun buta darinya. Makanya Al-Quran itu Pak, peringatan. Tapi yang hanya mengambil peringatan dari Al-Quran hanyalah orang yang bertakwa. Makanya Allah mengatakan apa? Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu La Raiba Fi Hudan, Hudan Lil Muttaqin. Allah mengatakan Hudan Lil Muttaqin. Maksudnya apa? Bahwa orang-orang yang bertakwalah yang mau menjadikan Al-Quran sebagai hidayah. Hanya orang-orang yang bertakwa yang menjadikan Al-Quran sebagai tadhkirah, peringatan. Sedangkan orang yang tidak beriman tidak akan ya menambah hidayah. Ya, justru orang-orang munafik itu ya, dengan turunnya Al-Quran itu malah semakin bertambah penyakit kemunafikannya ya akhi. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, wa idza ma unzilat alaihim surah faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Allah berfirman, apabila diturunkan surat dari Al-Qur'an, orang-orang munafik itu ada yang berkata begini, siapa sih yang bertambah keimanannya dengan turunnya surat Al-Quran ini? Maka Allah membantah. Apa kata Allah? Adapun orang yang beriman, dengan diturunkannya Al-Quran, bertambahlah keimanan mereka. Dan mereka pun bergembira. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit kemunafikan, dengan diturunkannya surat Al-Quran itu apa? Bertambahlah kenajisan di samping kenajisan yang ada. Malah bertambah penyakit hatinya, Pak. Makanya kalau ada orang mendengar Al-Quran malah panas, mendengar Al-Quran malah bertambah penyakitnya, wah, ini tanda ya akhwal Islam, ya hatinya itu telah ada kemunafikan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa innahu latadhkiratun lilmuttaqin. Dan sesungguhnya ia yaitu Al-Quran sebagai peringatan untuk orang-orang yang bertakwa. Wa innahu lahaqqul yaqin. Dan sesungguhnya ia haqqul yaqin, sesuatu yang hak dan betul-betul yakin kebenarannya. Iya. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah mengatakan, dzalikal kitabu la raiba fih. La, kata Allah mengatakan la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Allah mengatakan wa innahu la haqqul yaqin, sesungguhnya Al-Qur'an itu haqqul yaqin. Haqqul yaqin itu di atas yakin, Pak. Di atas yakin ada yang lebih yakin, yang betul-betul yakin, jelas, tegas, ya, tanpa ada keraguan sedikit pun akan kebenarannya. Dan Al-Qur'an memang benar ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Kalau Allah mengatakan wa innahu la tadhkiratul lil muttaqin, maaf, wa inna la na'lamu anna minkum mukadzibin, tadi langsung loncat ya. Ya, dan sesungguhnya Al-Quran benar-benar peringatan untuk orang yang bertakwa, dan sesungguhnya kami tahu bahwasanya di antara kalian ada yang mendustakan Al-Quran. Ya, Allah mengatakan ya akhwal Islam, ya, bahwa Al-Quran ini sudah jelas kebenarannya. Al-Quran ini sudah tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Tapi ternyata walaupun Al-Quran begitu sangat jelas, ada orang yang mendustakan Al-Quran. Kenapa? Orang yang mendustakan Al-Quran itu tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, bodoh, super bodoh. Keadaan yang kedua, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Iya. Orang-orang musyrikin Quraisy yakin sebetulnya, Pak, akan kebenaran Al-Quran. Yakin. Ya. Namun karena mengikuti hawa nafsu, karena kedengkian dan yang lainnya, akhirnya mereka tidak mau mengikuti Al-Qur'anul Karim. Akhwal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Maka Allah mengatakan wa inna la na'lamu anna minkum mukadzibin. Ai ma'a hadzal bayani wal wuduh sayujadu minkum man yukadzibil Qur'an. Artinya dengan penjelasan yang sangat jelas begitu, Al-Qur'an sudah sangat jelas kebenarannya begitu, ternyata akan ada orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an karena kebodohan atau karena mengikuti hawa nafsu. Kemudian Allah mengatakan wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Dan sesungguhnya ia di sini apa maksudnya? Sebagian ulama seperti Ibnu Jarir mengatakan yang dimaksud dengan hu di situ, innahu di situ artinya takdzib. Dan Allah mengatakan sebelumnya apa? Di antara kalian ada yang mendustakan. Kemudian Allah mengatakan sesungguhnya ia artinya pendustaan kalian itu lahasratun 'alal kafirin, akan menjadi penyesalan buat orang kafir. Dia akan menyesal akibat mendustakan Al-Qur'an Karim. Ya. Sementara sebagian ulama mengatakan yang dimaksud innahu hu di sini tetap domirnya kembali kepada Al-Qur'an. Wa innahu dan bahwasanya sesungguhnya Al-Qur'an itu ya akan menjadi penyesalan untuk orang kafir, artinya menyesal kenapa saya dahulu tidak beriman kepada Al-Qur'an. Menyesal kenapa mereka tidak mengikuti Al-Qur'anul Karim. Padahal mereka sudah tahu sebetulnya Al-Qur'an itu hak. Iya. Maka itu akan menjadi penyesalan kelak pada hari kiamat, ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Demikian pula penyesalan bagi orang-orang yang tidak mentadaburi Al-Qur'an, tidak mau mengamalkan Al-Qur'an, yang berpaling dari Al-Qur'anul Karim. Iya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Al-Qur'an itu akan menjadi hujah yang akan membela kamu, atau Al-Qur'an itu akan menjadi hujah yang akan membinasakan kamu. Iya. Jangan sampai akhi, Al-Qur'an malah bersaksi di hari kiamat bahwa kita ini lalai darinya. Jangan sampai Al-Qur'an ya akhi di hari kiamat menyeret kita ke dalam api neraka, akhi. Maka kewajiban kita coba ya, berusahalah setiap kita ada keinginan yang kuat lah ya, untuk mengkaji Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Wallahi akhi, hari-hari yang senantiasa dipenuhi dengan baca Al-Qur'an itu hari-hari yang luar biasa. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, ada tiga perkara yang para sahabat setiap harinya tidak pernah lepas. Apa tiga perkara itu? Yang pertama, membaca Al-Quran. Mereka tidak pernah lepas membaca Al-Quran setiap harinya. Ya. Yang kedua, yaitu sedekah. Mereka senantiasa sedekah setiap harinya. Yang ketiga, saya lupa. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah, kalau bisa setiap hari kita baca Quran, setiap hari kita mentadaburi Al-Quran. Ada satu ayat yang kita tadaburi, Pak. Iya, setiap hari. Makanya Allah mengatakan afala yatadabbaruna Al-Quran? Tidakkah mereka mau mentadaburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka ada gembok-gemboknya? Hatinya orang-orang yang tidak mau mentadaburi Al-Quran itu tandanya hatinya sudah digembok sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha ya akhi, ya, senantiasa bersama Al-Quran setiap harinya. Kita berusaha supaya Al-Quran itu menjadi apa? Menjadi penghibur kesedihan kita, menjadi penghibur kegalauan kita. Makanya kan kata Rasulullah SAW, Rasulullah minta kepada Allah apa? Antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini sebagai apa? Rabi'a qalbi, air yang menyejukkan hatiku. Wa nuru sadri, dan cahaya di dadaku. Wa jala'a huzni, penghilang kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan penghilang ya kegalauanku. Masya Allah. Ketika kita sedih, baca Quran enggak, Pak? Ketika kita galau, baca Quran enggak? Atau malah dengerin dangdutan? Sudahkah Al-Quran kita jadikan sebagai rabi'? Rabi' itu air yang menyejukkan di hati kita, nur, cahaya dalam kehidupan kita. Makanya subhanallah ya, seorang mukmin itu selalu rindu, ingin selalu membaca Al-Quran, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Ya akhi. Wa innahu lahaqqul yaqin, ay al-khabaru sidqul haqq alladhi la miryata fihi wa la syakka wa la raib. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah haqqul yaqin, betul-betul yakin kebenarannya, yang tidak ada padanya keraguan sedikit pun juga. Ya. Kemudian Allah menutup firman-Nya dengan firman-Nya apa? Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan nama Rabbmu yang maha agung. Ya. Kenapa kita disuruh bertasbih ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum? Setelah Allah menyebutkan tentang kebenaran Al-Quran, kita disuruh bertasbih. Karena tasbih, ucapan subhanallah, artinya apa? Maha suci Allah. Suci dari apa? Dari berbagai macam kekurangan. Kalau Allah mendiamkan Rasulullah SAW di atas kesalahan, berarti kita belum mensucikan Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala ternyata membiarkan Rasulullah di atas kesalahan, berarti kita mengatakan Allah lemah untuk menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita belum mensucikan Allah ya akhwat Islam, azakumullah wa iyakum. Maka Allah mengatakan fasabbih. Maka bertasbihlah bismi rabbikal azim, dengan nama Rabbmu yang maha agung. Subhanallah ya akhwal Islam, Rasulullah SAW ketika ruku mengucapkan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, maha suci Allah, Rabbku yang maha apa? Agung. Wa bihamdi, dengan memujinya. Baik, kita sekarang masuk ke surat Al-Ma'arij. Allah Ta'ala berfirman, a'udhu billahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilum bi'adabin waqi'. Sa'ala, telah bertanya, telah meminta. Sa'ilun, orang yang meminta. Bi'adabin waqi', dengan adab yang pasti terjadi. Maksudnya apa sih? Ya. Artinya Pak, orang ini minta disegerakan datang adab. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj ayat 47, wa yasta'jilunaka bil adab, dan mereka minta disegerakan datangnya adab. Terus saking kufurnya mereka Pak ya. Sampai-sampai mereka menantang, bahkan mereka berdoa. Ya. Apa katanya? Allahumma in kana hadha huwal haqq min indak min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adabin alim. Ya Allah, kata orang musyrikin, kalau memang ini kebenaran yang berasal dari Engkau, maka hujani kami dengan batu dari langit, atau datangkan kepada kami adab yang pedih. Gila nih orang. Iya. Nantang adab, bayangin. Bahkan minta kepada Rasulullah segera, ayo ya, datangkan adab kepada kami, segerakan adab kepada kami. Justru ketika kami tidak diadab, aman-aman aja, menunjukkan kan kami di atas kebenaran. Subhanallah ya akhal Islam, mereka tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sengaja mengulur-ulur-ulur mereka itu, Pak, supaya mereka tertipu dan supaya lebih keras adabnya pada hari kiamat. Kadang orang ya akhi ya, ada orang yang semakin kufur, semakin maksiat, semakin diberikan oleh Allah kenikmatan. Semakin diberikan oleh Allah berbagai macam masya Allah ya, kesenangan. Supaya apa? Supaya tambah sesat. Itu menunjukkan Allah benci kepada orang tersebut. Ya. Mungkin bisa saja dia berkata, saya kok tenang aman-aman saja ya? Ya. Saya makan riba, kok gak diadab sama Allah ya? Saya kok makan berbuat maksiat, kok tambah banyak duit saya ya? Aduh, jangan-jangan saya di atas kebenaran ini. Nah kan, kalau sudah seperti itu bahaya banget, Pak. Sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi'. Kata Ibnu Abbas, dzalika su'alul kufar an adzabillahi wa huwa waqi'. Itu adalah permintaan orang-orang kafir supaya didatangkan azab Allah, dan azab Allah itu pasti akan menimpa mereka suatu ketika, kalau enggak di dunia, di mana? Di akhirat. Ya. Siapa yang minta? Kata Ibnu Abbas, namanya Nadhr bin Harith bin Kaladah. Ini orang musyrikin super bodoh. Ya. Dia minta kepada Rasulullah supaya dipercepatkan azab saja. Sa'ala sa'ilun, telah meminta orang yang meminta itu, maksudnya itu Nadhr bin Harith bin Kaladah ini, bi'adabi waqi, supaya dipercepat azab yang akan menimpa. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Lalu Allah mengatakan, lil kafirina laisa lahu dafi'. Dan itu pasti akan menimpa orang-orang kafir dan tidak ada yang bisa menolaknya. Kapan? Hanya Allah yang tahu. Kapan waktu yang paling tepat mereka diberikan azab? Terkadang, Pak, orang-orang kafir itu sengaja diberikan oleh Allah kenikmatan dulu, Pak. Kenikmatan, kenikmatan, kenikmatan, sehingga ketika mereka merasa gembira, tiba-tiba azab menimpa mereka. Sebagaimana Allah menyebutkan itu dalam surat Al-An'am, ya. Falamma nasu ma dzukiru bih, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idzahum mublisun, kata Allah. Ketika mereka berpaling dari peringatan, mereka telah melupakan peringatan, kami bukakan pintu-pintu kesenangan dari segala sesuatu. Sehingga ketika mereka telah bergembira dengannya, sekonyong-konyong azab kami mendatangi mereka, maka mereka pun menjadi putus asa. Ya. Kalau ketika dia minta, ayo Muhammad azab kami, Allah langsung azab pada waktu itu, dia sudah siap kali, Pak. Tapi dibiarkan dia senang dulu, nikmat dulu. Ketika dia dengan senang-senangnya, tiba-tiba azab menimpa. Waduh, itu sakit banget itu, Pak. Iya. Bagi Allah itu mudah ya akhwat Islam, azakumullah wa iyakum. Ta'ala sa'ilun bi'adabi waqi' lil kafirina laisa lahu dafi'. Iya. Di mana azab itu? Untuk orang-orang kafirin. Adapun orang beriman, di hari kiamat ada yang diazab, tapi tidak sama dengan azabnya orang kafirin. Orang kafirin azabnya sangat pedih. La yamutu fiha wa la yahya, tidak hidup tidak mati. Allah mengatakan, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap kali kulit mereka terkelupas diganti dengan kulit yang baru supaya tambah mereka merasakan azab. Sedangkan orang beriman diadab sesuai dengan dosanya saja. Setelah itu mati dan jadi arang. Ya, setelah itu Allah angkat dari api neraka lalu dimasukkan ke sungai surga. Ya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirina laisa lahu dafi'. Untuk orang-orang kafir azab tersebut dan tidak ada yang bisa mencegahnya. Siapa yang bisa mencegah azab Allah ketika azab itu datang? Ya, tidak ada. Sekuat apapun Anda, sehebat apapun Anda, kalaupun Anda misalnya sekuat halak, hulak ya, hulak yang gitu tuh hebat, atau Superman gitu ya, tapi kalau Allah hendak mengazab, tidak ada yang bisa menolaknya. Ya akhi, azakumullah wa iyyakum. Silakan membuat senjata yang sangat canggih, nuklir dan yang lainnya. Kalau Allah inginkan Allah untuk mengazab kamu, tidak ada yang bisa menolaknya. Ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Adab itu berasal dari Allah. Zil ma'arij, yang memiliki ma'arij. Apa sih ma'arij? Iya. Al ma'arij, Ibnu Abbas dalam riwayat Sa'id bin Jubair mengatakan ai dzud darajat. Artinya yang memiliki derajat-derajat. Sementara dalam riwayat Ali bin Abi Thalhah, Ibnu Abbas mengatakan al-ma'arij artinya al-ulu wal fawadil, artinya ketinggian, ketinggian dan keutamaan. Iya. Sementara Imam Mujahid mengatakan al-ma'arij ay ma'arijus sama, artinya tempat naik di langit. Sementara Imam Qatadah berkata dzul fawadil wan ni'am. Al-ma'arij artinya keutamaan-keutamaan dan nikmat-nikmat. Yeah. Dan semua makna ini benar. Semua itu masuk dalam makna al-ma'arij. Kenapa? Karena Allah pemilik derajat-derajat. Allah pun pemilik keutamaan. Allah pun pemilik kenikmatan. Dan Allah pun memiliki tingkatan-tingkatan di langit, tempat naik. Karena kan para malaikat itu kan naik ke langit, Pak. Iya. Demi ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, kan Mi'raj, Mi'raj gitu kan. Ma'arij itu. Dari kata ya araja, naik. Dzul ma'arij, dzil ma'arij, bizil ma'arij, ya, yang memiliki ma'arij. Jamak dari Mi'raj. Artinya tempat-tempat naik di langit. Maka Allah Subhanahu wa taala pemilik itu semuanya. Ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Naik kepada Allah malaikat dan ruh. Ya. Naik kepada Allah malaikat dan ruh. Saya mau tanya sama antum. Yang namanya naik itu dari mana ke mana, Pak? Dari bawah ke atas kan, Pak ya? Bukankah itu menunjukkan Allah berada di atas? Sebab Allah mengatakan bahwasannya para malaikat dan ruh naik kepadanya. Makanya aneh sekali orang-orang yang menolak keberadaan Allah di atas dengan alasan katanya gak masuk di akal. Ya, soalnya akal ente error. Ya. Katanya kalau Allah berada di atas berarti Allah butuh tempat. Enggak harus. Karena Allah tidak serupa dengan makhluk. Kamu berkata kalau Allah berada di atas berarti Allah butuh tempat karena kamu mempersamakan Allah dengan makhluk. Kalau makhluk betul. Kalau ia berada di atas, dia butuh tempat. Kalau tempatnya hilang, jatuh. Yaitu makhluk. Jangan disamakan dengan makhluk. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ya. Iya. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Para malaikat dan ruh. Siapa yang dimaksud dengan ruh di sini? Sebagian mengatakan ruh yaitu malaikat Jibril. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qadar. Ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ar-ruh di sini malaikat Jibril. Ya. Sebagian mengatakan ruh di sini adalah makhluk-makhluk yang mirip dengan manusia tapi bukan manusia. Sebagian mengatakan yang dimaksud dengan ruh di sini adalah arwah kaum mukminin. Karena disebutkan dalam hadis bahwa arwah kaum mukminin itu ketika dia meninggal, dia dinaik, dibawa naik oleh para malaikat. Ya. Yeah. Dan makna-makna ini bisa diterima semuanya ya ahli Islam, terutama malaikat Jibril dan para arwah kaum mukminin. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa itu adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah yang menyerupai manusia, ini tidak ada dalil yang menguatkannya, wallahu a'lam. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Ta'arujul malaikatu warruhu ilaih. Para malaikat dan roh naik kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi yaumin, dalam satu hari, kana miqdaru 50 alfasanah. Yang miqdarnya, kadar waktunya itu sama dengan 50 ribu tahun. Iya. Yeah. Sementara dalam ayat yang lain disebutkan 1000 tahun. Sebagian ulama menjamak 1000 tahun itu naik dari dunia ke langit dunia. Itu 1000 tahun. Adapun 50 ribu tahun itu dari keraknya bumi sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Itu 50 ribu tahun. Bayangkan, jauh sekali ya jarak antara bumi dengan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fi yaumin kana miqdaru 50 alfasana. Di satu hari yang waktunya itu sama dengan 50 ribu tahun. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan 50 ribu tahun di sini nanti pada hari kiamat, di mana satu harinya di hari kiamat di dalam api neraka itu sama dengan 50 ribu tahun. Iya. Kata Ibnu Katsir, wa fihi arba'atu aqwal mengenai ayat ini 50 ribu tahun, ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama, bahwa yang dimaksud adalah masafah ma bainal arsyil azim ila asfalis safilin. Ini jarak antara arasy Allah dengan bumi yang paling rendah. Iya. Yeah. Dan ini pendapat yang paling kuat insyaallah, karena ayat itu menunjukkan kepada hal itu. Dan Allah mengatakan malaikat dan roh naik kepadanya di satu hari yang jauhnya sama dengan 50 ribu tahun. Pendapat yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan 50 ribu tahun artinya bahwa 50 ribu tahun itu usianya bumi. Bahwa bumi dari semenjak penciptaan sampai kehancurannya itu semuanya 50 ribu tahun. Iya. Pendapat yang ketiga, bahwa yang dimaksud 50 ribu tahun adalah al-yaumul fasil baina dunya wal akhirah, yaitu hari yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Namun menurut Ibnu Katsir ini pendapat yang aneh sekali. Pendapat yang keempat, yang dimaksud yaitu hari nanti pada hari kiamat, di mana di hari kiamat itu ya satu harinya sama dengan apa? 50 ribu tahun. Ya. Kemudian Ibnu Katsir membawakan dalil-dalilnya, dan ini juga kuat, wallahu a'lam. Namun siak ayat itu menunjukkan kepada yang pertama. Karena Allah mengatakan ta'rujul malaikatu warruhu fiha ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50 alfasana. Para malaikat dan roh naik kepadanya di satu hari yang lamanya sama dengan 50 ribu tahun. Subhanallah. Ikhwatul Islam, itu menunjukkan betapa luasnya kerajaan Allah ya. Ya. Bayangkan jarak antara arasy dengan bumi 50 ribu tahun. Dan ternyata ada di antara makhluk Allah yang besarnya seperti itu. Kata Rasulullah SAW, "Udhinali an uhadithakum an dikin qad maraqat rijlahul arda wa ra'suhu munsanin tahtal arsh. Aku diizinkan oleh Allah menceritakan tentang seekor ayam jago yang kakinya menembus bumi dan kepalanya merunduk di bawah arsh. Ini ayam paling gede di dunia, Pak. Syekh Utsaimin mengatakan ini salah satu malaikat pemikul arsh, namun berbentuk ayam jago. Bayangkan ayam ini, kata Rasulullah, ayam, kakinya menembus bumi, kepalanya merunduk di bawah arsh. Lalu ia berkata, Subhanaka ya Rabb ma'a'zamak, Maha suci engkau ya Allah, betapa besarnya dirimu. Ternyata ayam yang sudah begitu besar ini, ya, di hadapan Allah sangat kecil. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi? Allahu Akbar. Allah yang paling besar, ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Malaikat saja naik, ya, kalau arasy itu sampai 50 ribu tahun dalam satu hari, yang sama dengan 50 ribu tahun. Subhanallah, ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Di sana ada makhluk-makhluk yang luar biasa yang Allah ciptakan, ternyata besar sekali. Ya. Ta'ruju al-malaikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Para malaikat dan roh naik kepada Allah di satu hari yang kadarnya sama dengan 50 ribu tahun. Asbir sabron jamila, maka sabarlah kamu dengan sabar yang indah, hai Muhammad. Ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyuruh Rasulullah SAW untuk sabar dengan sabar yang indah, ya akhi. Ai isbir ya Muhammad ala takdzibi qaumi kalak wastijalihim al'adzaba istiba'adan liwuqu'ih. Artinya sabarlah, hai Muhammad, terhadap pendustaan kaummu terhadap kamu. Sabar ketika mereka minta dipercepat azab karena mereka tidak yakin akan adanya azab Allah Subhanahu wa taala. Sabarlah. Fasbir, sabarlah, sabron jamila, dengan sabar yang indah. Apa sih sabar yang indah itu, Pak? Imam Mujahid menafsirkan sabar yang indah itu sabar yang tidak disertai dengan keluhan. Ada orang terkadang sabar, Pak, tapi suka ngeluh. Ya. Kamu sabar napa? Iya, saya sabar. Tapi setiap ada yang ngunjungi dia, nengok ngejenguk dia, ngeluh. Ini bukan sabar yang indah namanya. Sabar yang indah itu dia hanya mengeluhkan keluh kesahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Yaqub alaihi salatu wasallam berkata, "Innama ashku bathi wa huzni ila Allah." Sesungguhnya aku hanyalah mengadukan kesedihanku, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Makanya ya akhi, azakumullah wa iyyakum, mengadu kepada manusia itu sama saja dengan mengadukan perbuatan Allah yang maha kuasa kepada manusia yang lemah. Kalau antum sakit, lalu antum mengadu ke orang yang menjenguk antum tentang sakit antum. Sekarang saya mau tanya, yang memberikan sakit siapa? Baik Allah. Itu perbuatan Allah terhadap dirimu. Iya. Lalu kenapa kamu adukan perbuatan Allah kepada makhluk? Yang manusia itu sendiri tidak bisa menyembuhkan, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Makanya mengadukan kesusahan, mengadukan ujian yang menimpa kita, ini menunjukkan, Pak, kesabarannya tidak indah, Pak. Maka Allah mengatakan, fasbir sabran jamila, innahum yaraunahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka melihat hari kiamat itu jauh, sementara kami melihatnya dekat. Ya. Bagi kita kayaknya jauh sih, kapan sih hari kiamat? Tapi bagi Allah dekat, dekat. Gimana tidak? Satu harinya di sisi Allah 1000 tahun, Pak. Satu harinya di sisi Allah 1000 tahun. Sementara kita hidup di dunia berapa tahun? 60 tahun. Berarti kalau kita hidup di dunia 60 tahun, berapa harinya Allah, Pak? Tidak sampai sehari. Hanya 1,5 jamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cepat ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Iya. Maka sabarlah kamu wahai Muhammad yang menghadapi pendustaan kaummu itu. Ini menunjukkan, Pak, ya, modal utama seorang dai itu harus sabar. Kalau seorang dai enggak sabaran, susah. Terkadang seorang dai itu pengen tergesa-gesa cepat-cepat ngelihat hasil dakwah. Ketika kita nasihati orang, kita enggak sabaran, pengennya kita ini orang langsung simsalabim jadi. Susah, Pak. Enggak mungkin. Iya. Ada orang sudah berdakwah tahunan, tapi kok dia ngelihat dakwah saya sia-sia saja. Jangan begitu. Yang penting tugas kita berdakwah. Yang penting tugas kita adalah menyampaikan risalah. Masalah hasil di tangan Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Yang penting kita sudah berusaha mengikuti manhaj para nabi, metode para nabi dalam berdakwah. Makanya ya akhwat Islam, azakumullah wa iyakum, ayat ini ya memberikan kepada kita ya sebuah rambu yang harus kita perhatikan dalam berdakwah, yaitu hendaknya dia sabar. Sabar. Memang kamu sudah berdakwah berapa tahun? 20 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. 950 tahun Nabi Nuh enggak mengeluh. Kamu baru 20 tahun aja ngeluh, ngapain? Ya. Terus berdakwah. Sampai Allah berikan kemenangan atau Allah berikan kepada kita wafat di atas fisabilillah. Allahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.